Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di dalam pembelajaran kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan takrit yang kedua atau karakteristik dari kitab Al-Mughni ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Kharrat. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Taqridun, karakteristik kitab Al-Mughni, yang mana taqrid ini juga berisi tentang sanjungan atau pujian kepada kitab Al-Mughni ini. Alhamdulillahi rabbil alamina wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada pemimpinnya orang-orang terdahulu dan yang belakangan atau yang akan datang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Amma ba'du, adapun setelahnya. Ya, sedikit ana sampaikan juga di sini tentang amma ba'du. Bahwasannya lafadz amma ba'du pada ba'du ini hukumnya mabniyun 'ala dhammi, mabni menggunakan dhamma. Ya, kenapa dia mabni? Karena pada lafadz ini ada mudhafun ilaih yang dihilangkan. Yaitu kalau dimunculkan maka amma ba'da tilka atau amma ba'dal hamdalati wassalati. Ya, amma ba'dal hamdalati wassalati, adapun setelah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin dan sebagainya. Ya, akan tapi lafaz alhamdalah dan assalah ini dihilangkan, yang mana itu merupakan mudhaf ilaihnya. Maka kaidahnya setiap lafad lafad ba'da dan qabla ketika mudhafun ilaihnya dihilangkan maka ketika itu hukumnya mabni dhammah. Ya, sehingga menjadi amma ba'du, menunjukkan di situ ada apa? Mudhafun ilaih yang dihilangkan. Naam. Ya, semoga menjadi wawasan bagi kita ya. Ketika kita melihat ada ba'da dan qabla, kemudian ada mudhaf ilaih dihilangkan, maka menjadi ba'du dan qablu. Kalau mudhaf ilaihnya dimunculkan, maka jadinya ba'da dan qabla. Seperti itu, itulah perbedaannya. Dan juga perbedaannya ketika mudhaf ilaihnya dihilangkan, hukumnya mabni. Ya, ba'du ini hukumnya mabniun ala dhammi. Adapun ketika disebutkan, maka hukumnya mu'rab. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kemudian perlu dicermati juga ya. Jadi mulai sedikit-sedikit kita mencermati tulisan-tulisan yang ada, terutama yang berkaitan dengan yang kita lihat dari kitab, terutama kitab yang kita pelajari. Perhatikan setiap lafaz di situ ada amma, maka di situ pasti ada jawabnya dengan fa. Ya, bisa jadi nanti ada jawabnya atau menjadi yang menjadi khobarnya seperti itu. Ya. Maka di sini faqadit tala'tu ya. Tidak langsung ini qadit tala'tu tapi ada fa-nya. Jadi penghubungnya ada fa-nya. Jadi setelah ada amma di sana ada fa. Ya, contoh yang mudah misalnya. Misal kalimatnya ana talibun ya, ana talibun. Apabila diawali amma menjadi amma ana fatalibun, harus ada fa-nya ya, itu sebagai contoh saja. Naam. Sehingga kalau kita cermati mukadimah-mukadimah kitab itu ya seperti itu. Setelah amma ba'du disambungkan kalimat setelahnya dengan fa. Ya, faqadit tala'tu. Ya, kita lanjutkan. Faqadit tala'tu ala kitabi al-mughni fi ta'limin nahwi lil ustadzi Husain ibn Ahmad Ali Aliyin. Ya, sungguh setelah saya mentelaah, ya itla'tu, yaitu mentelaah kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi ini karya Ustaz Husain bin Ahmad Alu Ali, fa wajadtuhu kitaban nafi'an uniya bitatbiqi, maka saya mendapati bahwa kitab ini adalah kitab yang bermanfaat, ya, merupakan kitab yang bermanfaat yang memperhatikan aspek penerapan kaidah. Ya, fawajatuhu kitaban nafi'an. Saya mendapati kitab ini yaitu Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi merupakan kitaban nafi'an, kitab yang bermanfaat. Uniya bitatbiqi, yang memperhatikan aspek penerapan kaidah atau tatbiknya, yaitu penerapannya. Bukan sekedar teori, tapi nanti juga ada latihan-latihannya untuk penerapan tersebut. Wakhtarul ibaratul ma'nusata. Ya, wakhtarul ibaratul ma'nusata wa huwa minal kutubi allati yunsahu bi qira'atiha wal ifadati minha lima tahwihi min husni tartibin wa jawdati 'ardin ma'a tamtsil li kulli naw'in. Ya, kemudian beliau mengatakan menggunakan, artinya dalam kitab ini penulis menggunakan ungkapan bahasa yang menyenangkan. Ya, nanti kita jumpai ya contoh-contoh yang ada itu erat sekali hubungannya dengan para siswa seperti itu. Hal-hal yang berkaitan dengan para siswa, kesemangatan para siswa, dan juga sebaliknya ketika tidak semangat bagaimana keadaannya dan sebagainya. Bahwasanya keberhasilan itu dengan kesungguhan dan sebagainya. Itu satu yang akrab lah istilah kita ya. Manusia di sini menyenangkan sekaligus akrab, satu yang memang dekat dengan kondisi orang yang belajar. Naam. Ya, beliau mengatakan seperti itu, wahtaral ibaratul manusata. Wa huwa minal kutubi allati yunsahu bi qira'atiha wal ifadati minha. Sehingga kitab ini termasuk salah satu dari kitab-kitab yang direkomendasikan untuk dibaca dan mengambil manfaat darinya. Ya, menurut beliau, simpelnya, kitab ini bagus untuk dibaca. Kemudian, kita bisa istifadah, ya, mengambil faedah dari kitab ini. Ya. Lima tahwihi min husni tartibin. Lima ta'wihi min husni tartibin wa jawdati 'ardin ma'a tamtsili likulli naw'in. Ya, kenapa beliau mengatakan bahwasannya kitab ini merupakan kitab yang bagus, kitab yang penting untuk dibaca, kemudian bisa mengambil faedah darinya? Alasannya karena lima ta'wihi min husni tartibin. Ya, karena penentuan urutan yang bagus yang ada di dalam kitab ini dan penyajiannya yang baik yang terkandung di dalamnya disertai pemberian contoh bagi masing-masingnya. Ya, jadi kandungan kitab ini husni tartib, urutannya bagus, sistematis seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat sistematis di sini. Dan juga penyajiannya juga bagus ya, baik juga, dan juga tamtsil likulli naw', ya, ada contoh bagi tiap-tiapnya atau masing-masing yang dibahas ya, masing-masing poinnya ada contohnya sehingga bagi yang belajar ini akan bisa langsung ya mengambil kesimpulan, oh ini seperti ini contohnya, ini yang ini seperti ini dicontohkan seperti ini, jadi insyaallah akan lebih mudah, insyaallah seperti itu. Nah, ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktur Ahmad ibn Muhammadin Al-Kharrat. Ya, ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Kharrat Al-yawm as-sadisa asyara syahra syafar sanata arba'in wa ishrina wa arba'in mi'atin wa alfin lil hijrati. Pada tanggal 16 bulan 2 yaitu bulan syafar tahun 1424 hijriyah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah taqriyut yang kedua. Semoga kita bisa mengambil faedah dari penjelasan yang ada di taqriyut ini. Adapun latihannya kali ini masih sama seperti kemarin, yaitu masing-masing nanti membaca nas tulisan yang berbahasa Arab. Bagi yang belum bisa membaca tanpa harokat, boleh melihat yang ada harokatnya. Bagi yang merasa sudah mulai bisa membaca tanpa harokat, maka itu lebih baik membaca yang tanpa harokat, seperti itu. Ya, jadi silahkan masing-masing bebas menentukan. Yang terpenting apa? Yang terpenting masing-masing membaca, itu yang terpenting. Ya, membaca, melafadzkan itu penting. Ya. Terakhir ya, anak contohkan. Jadi nanti cara mengerjakan tugasnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taqriyudun. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirina. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqad tala'tu ala kitabi al-muhni fi ta'limin nahwi. Lil ustadhi Husayn ibn Ahmad ali aliyin. فوجدته كتابا نافعا عني بالتطبيق واختار العبارة المأنوسة وهو من الكتب التي ينصح بقراءتها والإفادة منها لما تحويه من حسن ترتيب وجودة عرض ما تمثيله لكل نوع الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخراط اليوم 16 شهر صفر سنة 24 و400 وألف للهجرة. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.